ke kota Al-Madinatul Nabawiyah yang disambut oleh kaum Ansar dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, dan mereka senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah, meskipun mereka bukanlah dari kalangan orang-orang yang kaya raya secara menyeluruh. Bahkan mereka orang-orang yang juga membutuhkan harta dalam kehidupan mereka, namun mereka karena rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kecintaan mereka kepada kaum muhajirin, sehingga mereka mengorbankan apa yang mereka mampu untuk menolong saudara-saudara mereka tersebut. Dan bahkan mereka melakukan itsar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka juga membutuhkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipelihara dari penyakit bakhil, penyakit kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang meraih al-falah, keberuntungan. Maka kita melanjutkan ke bait syair yang ke-46 dari manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini. Berkata Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. Dan di tahun kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin di kota Nabi Al-Madinatul Nabawiyah, maka di tahun itulah Ashraful Akhyar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khatamul anbiya'i wal mursalin, beliau akha, beliau mempersaudarakan bainal muhajirin wal ansar, antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin di mana mereka baru saja meninggalkan kampung halaman mereka, kota Makkah. Mereka meninggalkan saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat, orang tua mereka, karena mereka hendak mengharapkan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Pada saat mereka tiba di Madinah, maka mereka tentu merasa asing. Kita bisa membayangkan kondisi seorang yang meninggalkan kampung halaman lalu kemudian hidup di sebuah pemukiman yang baru, sebuah wilayah yang belum pernah mereka tinggal di sana. Tentu ada keterasingan, ada rasa wahsyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan perasaan keterasingan itu di dalam diri-diri kaum muhajirin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menanamkan di dalam diri-diri mereka bahwa kaum Ansar adalah saudara-saudara mereka. Kaum Ansar adalah bahagian dari mereka, bukan orang lain, agar kemudian mereka merasa nyaman tinggal di kota Al-Madinah setelah mereka beradaptasi menghadapi cuaca yang belum pernah mereka rasakan di kota Makkah, yang menyebabkan sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jatuh sakit disebabkan karena adanya perubahan kondisi cuaca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyabarkan mereka sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Maka untuk semakin memperkuat tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, dengan menjadikan salah seorang dari muhajirin menjadi saudara dari salah seorang dari kalangan ansar, sehingga hubungan mereka seperti hubungan dua orang yang bersaudara kandung, bahkan saling mewarisi di antara mereka selama ditetapkannya syariat al-mu'akhah, adanya ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Diterangkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, thumma akha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bain al-muhajirin wal-ansar fi dari Anas ibn Malik. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mempersaudarakan, mengikat tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qad halafa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina quraish wal ansar fi dari. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah mengikat perjanjian persaudaraan antara kaum Quraisy, yaitu kaum muhajirin, dengan kaum ansar yang ditetapkan di rumahku, di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kanu tis'ina rajulan, dan mereka ketika itu berjumlah 90 orang, nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar, separuh dari mereka dari kaum muhajirin dan separuh dari mereka dari kaum ansar. Akha bainahum ala almuwasah yatawarathuna ba'da almaut duna dawil arham ila hini waqa'ati badar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ikatan persaudaraan di antara mereka untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu, bahkan mereka saling mewarisi setelah meninggalnya, bukan mewarisi antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan ketika itu. Namun siapa yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kaum muhajirin dan ansar, maka apabila salah seorang dari mereka meninggal, maka saudaranya menjadi ahli waris meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Dan itu terus terjadi, yakni ditetapkan sebagai syariat ketika itu, hingga terjadinya peristiwa Perang Badar. Jadi kurang lebih setahun ditetapkannya syariat al-mu'akhah, adanya ikatan perjanjian persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar, sampai terjadinya peristiwa Perang Badar tahun kedua Hijriah. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagian mereka itu lebih berhak terhadap sebagian yang lainnya yang ditetapkan dalam kitabullah. Setelah turunnya ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hukum waris mewarisi antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, dan tidak lagi adanya hukum waris mewarisi karena adanya hubungan ikatan perjanjian persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Jadi di awal-awal hijrah, ketika ditetapkannya al-mu'akhah, ikatan perjanjian persaudaraan ini, mereka saling mewarisi. Sampai kemudian turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa yang berhak untuk saling mewarisi adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Maka setelah turunnya firman Allah Jalla wa ala tersebut, dihapuslah hukum at-tawaruts, hukum saling mewarisi antara muhajirin dan ansar, namun persaudaraan dalam hal saling tolong-menolong, dalam hal saling bahu-membahu, dalam hal saling menasihati, maka itu ditetapkan tidak terputus. Tidak terputus hubungan itu. Kaum muslimin, kaum mukminin tetap saja mereka bersaudara. Allah Jalla wa Ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Persaudaraan seiman, persaudaraan seakidah. Jadi bukan lagi dalam urusan saling mewarisi, karena itu tidak lagi berlaku. Namun dalam hal mereka persaudaraan adalah orang-orang yang bersaudara, dalam hal mereka saling tolong-menolong, saling membantu, saling menasihati, persaudaraan tersebut tidaklah terputus. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladhina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan bagi setiap mereka, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, dari apa yang ditinggalkan oleh orang-orang tua mereka, dari kerabat-kerabat mereka, maka itu ditetapkan untuk saling mewarisi. Walladzina aqadat aymanukum, dan yang adanya ikatan perjanjian di antara kalian, diterangkan oleh Ibn Abbas, yaitu perjanjian persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana al-muhajiruna lamma qadimul madinah yarithul muhajiriyul ansariya duna dhawi rahimih. Bahwa kaum muhajirin ketika mereka datang ke Madinah, maka seorang muhajir itu mendapatkan warisan dari ansar, bukan karena adanya hubungan kekerabatan, namun lil ukhuwah allati akhan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainahum, karena adanya ikatan persaudaraan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Falamma nazalat, maka ketika turun firman Allah ini, walikullin ja'alna mawaliya, setiap dari mereka kami menjadikan sebagai ahli waris, dari kerabat-kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya, maka ayat ini pun ya menghapuskan hukum saling mewarisi di antara kaum muhajirin dan ansar. Lalu firman Allah Azza wa Jal, walladzina aqadat aymanukum, dan yang telah dijadikan sebagai ikatan perjanjian persaudaraan di antara kalian yang tertinggal dan yang tidak terhapus hukumnya adalah minan nasri war rifadati wan nasiha, dalam hal memberi pertolongan, dalam hal memberi bantuan, dan dalam hal saling menasihati. Wa qad dhahaba al mirath, adapun dalam hal warisan telah terhapus hukum tersebut. Jadi hukum saling mewarisi itu sempat ditetapkan, sempat ditetapkan dalam syariat sebelum terjadinya peristiwa perang Badar, karena adanya at-ta'akhi tersebut, saling bersaudara, ikatan persaudaraan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kaum muhajirin dan ansar. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Ibnu Marduyah dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu taala anhu. Beliau tatkala menjelaskan tentang sempat ditetapkannya hukum saling mewarisi antara orang-orang yang dipersaudarakan, kata Zubair, anzalallahu fina khassatan ma'asyara Quraisy wal Ansar, bahwa Allah Azza wa Jal menurunkan ayat yang khusus tentang kami, kaum Quraisy dan kaum Ansar, yaitu firman Allah, wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain. Sebelum turunnya ayat itu, kata Az-Zubair, wa dhalika anna ma'syar Quraisy, bahwa kami sekalian bangsa Quraisy, kaum muhajirin, lama qadimna al-Madinah taqadimna wala amwala lana, tatkala kami tiba di kota Madinah, kami tiba di sana dalam keadaan kami tidak memiliki harta. Subhanallah, lihat bagaimana keikhlasan dan kesungguhan kaum muhajirin di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela meninggalkan harta benda mereka di kota Mekah, dalam keadaan di antara mereka ada yang memiliki kekayaan yang melimpah, mereka tinggalkan. Jadi kata Zubair, kami datang ke kota Madinah dalam keadaan kami tidak memiliki harta. Fawajadna al-ansar ni'mal ikhwan, maka kami mendapati kaum ansar, mereka adalah sebaik-baik saudara. Mereka memberi bantuan dalam keadaan mereka tidak membutuhkan balasan, memberi pertolongan tanpa pamrih. Itu sifatnya kaum ansar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul hasyr, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan kaum mukminin, kaum ansar yang mereka terlebih dahulu menempati kota Madinah dengan keimanan, mereka cinta kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah ke negeri mereka. Mereka tidak ada tendensi tertentu untuk mengambil manfaat dari kaum muhajirin, tidak sama sekali. Bahkan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka sendiri orang-orang membutuhkan, namun rasa cinta mereka kepada saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin menyebabkan mereka senantiasa memberi bantuan, memberi pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang datang ke negeri mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki harta. Fawakhainahum wa tawarathna. Maka kata Zubair, kami pun menetapkan ikatan persaudaraan dengan mereka dan kami saling mewarisi. Fa'akha Abu Bakr radhiyallahu anhu Kharijah ibn Zaid. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengikat tali persaudaraannya dengan Kharijah bin Zaid dari kalangan Ansar. Umar bin Khattab juga mengikat tali persaudaraan dengan seorang dari kalangan Ansar. Uthman ibn Affan mengikat tali persaudaraan dengan seseorang dari kabilah Banu Zuraiq dan seterusnya. Ya. Kata Zubair, aku pun mengikat tali persaudaraanku dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga mereka kaum Ansar mendapatkan warisan dari kami dan kami pun mendapatkan warisan dari mereka. Siapa yang meninggal maka hartanya diwariskan kepada yang hidup dari saudara mereka. Maka ketika dalam peristiwa perang Uhud, maka ada yang menyampaikan kepadaku bahwa saudaramu Ka'ab bin Malik itu terbunuh, ya, terluka dalam peperangan. Maka Zubair pun mencari Ka'ab bin Malik dalam peperangan itu, peristiwa perang Uhud. Lalu aku pun mendatanginya, aku memindahkannya, dia terluka, dan aku mendapati senjata yang bersamanya itu dia berat untuk mengangkatnya. Kata Zubair, fawallahi ya bunai law mata yawma idzin anid dunya ma warithahu ghairi. Demi Allah, diceritakan kepada anak-anaknya, kalau seandainya Ka'ab bin Malik ketika itu meninggal, maka tidak ada yang mendapatkan warisan hartanya selain aku. Karena beliaulah yang ditetapkan sebagai saudara bagi Ka'ab bin Malik. Hingga kemudian Allah Jalla wa'ala menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Setelah turunnya ayat ini yang diturunkan kepada kami kaum Quraisy dan Ansar, faraja'na ila mawarithina, maka kami pun kembali kepada penetapan pembagian warisan kepada kerabat-kerabat kami. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan bagaimana kesungguhan kaum Ansar di dalam memberi bantuan kepada saudara-saudara mereka, baik secara fisik maupun secara materi yang mereka mampu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka beliau pun didatangi oleh kaum muhajirin. Mereka berkata, ya Rasulullah, ma ra'ayna qauman abdhala min kathirin wala ahsana muwasatan min qalilin min qawmin nazalna bayna adhurihim laqad kafawna al-mu'na wa ashrakuna fil mahna. Kaum muhajirin berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui ada satu kaum yang paling bersemangat untuk memberi bantuan dengan jumlah yang banyak dan paling baik di dalam membantu saudaranya dengan sedikitnya apa yang mereka miliki. Tidak ada yang lebih baik daripada kaum yang kami turun di tengah-tengah mereka, di negeri mereka, di wilayah mereka, mereka yang memberikan kecukupan kepada kami, mereka yang memperbaiki kondisi dalam perekonomian kami. Hatta laqad khifna ayyadhabu bil ajri kulli, saking begitu semangatnya kaum Ansar di dalam memberi bantuan kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin, sampai-sampai kami khawatir jangan sampai kaum Ansar ini mendapatkan seluruh pahala, kami enggak dapat pahala lagi, kami tidak mendapatkan bagian lagi dari pahala itu. Coba perhatikan bagaimana penyampaian kaum Muhajirin, apa yang mereka rasakan ketika mereka tiba di Madinah. Kaum Ansar, mereka adalah kaum mukminin, imanan haqqa, dengan keimanan yang murni. Yang mereka harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Sampai-sampai kaum Muhajirin khawatir, jangan sampai kami sudah tidak mendapatkan bagian pahala, mereka mengambil seluruhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kekhawatiran kaum Muhajirin itu, beliau pun mengatakan, "Lah, tidak demikian. Ma da'awtumullah lahum wa athnaitum alaihim." Apa yang kalian telah mendoakan kebaikan untuk mereka, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memberi sesuatu kepada kalian, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalian mengatakan kepada mereka, jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk kalian, dan kalian memuji perbuatan mereka, itu sudah cukup pula bagi kalian bahwa kalian mendapatkan bagian dari pahala, wahai kaum Muhajirin. Doa kalian ketika kalian diberi oleh kaum Ansar, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, kalian memuji perbuatan mereka, maka itu sudah cukup bahwa kalian pun mendapatkan bagian dari pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur kaum Muhajirin bahwa mereka pun mendapatkan bagian dari pahala. Karena dari sisi yang lain, kaum Muhajirin juga berkorban. Mereka meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Mereka meninggalkan sanak saudara mereka, kerabat-kerabat mereka, harta benda mereka. Di kota Makkah mereka tinggalkan seluruhnya. Dan Allah Azza wa Jalla mengganti mereka dengan sahabat-sahabat terbaik, saudara-saudara terbaik dari kaum Muhajirin, dari kaum Ansar. Mereka kagum dengan semangat kaum Ansar di dalam memberi pertolongan kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Dan yang lebih menjelaskan tentang bagaimana kesungguhan kaum Ansar di dalam memberi pertolongan kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, qadima alaina Abdurrahman ibn Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf, beliau datang kepada kami, yani beliau dari kaum Quraisy, dari Makkah. Wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tali persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi' dari kalangan Ansar. Wa kana kathiral mal, dan Sa'ad ibn Rabi' ini orang yang memiliki harta yang banyak. Maka ketika ditetapkan ikatan perjanjian persaudaraan itu, Sa'ad memanggil Abdurrahman bin Auf, saudaranya. Lalu kata Sa'ad ibn Rabi', Qad alimatil ansaru anni min aktsariha malan, sa'uqsimu mali baini wa bainaka syatrain. Kaum Ansar, mereka telah mengetahui bahwa aku ini orang yang paling banyak hartanya. Saya akan membagi hartaku antara aku dan kamu separuh-separuh, menjadi dua bagian. Subhanallah. Sa'ad bin Rabi' termasuk penduduk Madinah yang paling kaya, memiliki harta yang melimpah. Ketika ditetapkan ikatan persaudaraan ini, ya, maka dia rela untuk memberikan separuh harta kekayaannya itu kepada saudaranya, padahal tidak ada hubungan kekerabatan. Seorang kalau memberi harta kepada anaknya wajar, seorang kalau memberi harta kepada orang tuanya wajar. Ini tidak ada hubungan kekerabatan, hanya sekedar adanya ikatan perjanjian persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Maka Sa'ad bin Rabi' rela memberikan separuh. Ya. Kalaulah kita beri permisalan seorang yang kaya raya memiliki harta 1 triliun misalnya, lalu dia membagi kepada saudaranya ini 0,5 triliun. Luar biasa ya. Luar biasa. Separuh kekayaannya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, ditawarkan kepada beliau. Lebih dari itu kata Sa'd bin Rabi', wa limra'atani fanzur a'jabahuma ilayka fa utalliquha hatta idza halat tazawwajtaha. Dan saya memiliki 2 istri. Kamu lihat mana yang paling kamu senangi, mana yang paling kamu kagumi. Lihat dulu. Siapa yang paling kamu senangi, saya akan ceraikan dia sehingga apabila dia telah selesai masa iddahnya, dia telah halal, maka aku engkau siap untuk menikahi dia. Silakan kau menikahinya. Subhanallah. Luar biasa. Sampai istri mau diberikan. Ya. Yang diberikan itu istri yang paling disenangi oleh yang diberi pilihan. Bukannya dia memiliki 2 istri, satunya 20 tahun, satunya 60 tahun, saya akan berikan kepadamu yang 60 tahun. Enggak. Disuruh lihat dulu. Setelah itu dia memilih salah satunya, dia akan ceraikan, lalu dia membiarkan saudaranya itu menikahinya. Maka luar biasa ya. Ini adalah merupakan bentuk kedermawanan tingkat tinggi ya. Al-ihsan, selamat dari penyakit kikir, selamat dari penyakit bukhul, kebakhilan, menyebabkan mereka meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan penawaran itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala tidak serta mengatakan, "Iya, saya terima semuanya. Separuh harta mana? Istri mana?" Tidak. Apa kata beliau? "Barakallahu laka fi ahlik." Semoga Allah memberkahi keluargamu. Ya. Ternyata beliau ingin berusaha sendiri. Beliau hanya mengatakan kepada saudaranya, tunjukkan aku di mana pasar. Maka ditunjukkanlah, maka dia pun berdagang. Sampai kemudian, tidak berapa lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dalam keadaan Abdurrahman bin Auf ini sudah ada bekas-bekas dari wangi-wangian yang ada di tubuh beliau. Yang ada yang apa berwarna za'faran ya, yang biasanya ini merupakan tanda dari seorang yang baru saja menikah gitu. Nah, ada yang lain yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Mahyam, ada apa denganmu? Ada hal yang lain yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri Abdurrahman bin Auf, yaitu adanya wangi-wangian, adanya warna yang tidak biasanya dimiliki oleh orang yang bujang." Kata Abdurrahman bin Auf, "Tazawwajtu imra'atan minal Ansar." Aku sudah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau berikan kepadanya?" Yaitu mahar. Kata Abdurrahman bin Auf, "Waznu nawatin min dhahab." Sebiji emas. Ya. Ya ini subhanallah, dari hasil usaha beliau, bisnis beliau, dagang beliau, masuk pasar, Allah Azza wa Jalla memberi keuntungan sampai bisa mendatangkan mahar berupa 1 biji emas. Ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud nawa di sini ya ini seperti biji kurma emas murni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman, "Aulim walau bisyatin." Lakukanlah walimahan, pesta pernikahan walaupun dengan seekor kambing. Maka ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan kesungguhan kaum Ansar di dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memiliki akhlak seperti akhlakul Ansar, akhlak kaum Ansar yang cinta kepada saudara-saudara mereka dari kaum mukminin, mencintai mereka, berjalan di atas kebaikan, berjalan di atas hidayah, sebagaimana mereka mencintai diri-diri mereka sendiri untuk menjadi kaum mukminin yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga pertemuan kita memberi manfaat dan kita bisa mengambil faedah dari pelajaran kita di malam hari ini. Wallahu taala alam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.